yang disebutkan oleh pendahulu kita yang saleh baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa Taala memuji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Demikian juga Rasulullah SAW menjelaskan, innama bu'istu li'udami mama kariman ahlak. Sungguhnya kami diutus tiada lain di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Dan di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan adabul janais, adab tentang jenazah. Dahulu telah kita sebutkan bahwasanya mati bagi setiap manusia adalah suatu kepastian. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kullu man 'alaiha fan. Innaka mayyitun, innahum mayyitun. Kalian akan mati, mereka semua akan mati, setiap makhluk Allah akan mati. Dan dijelaskan, kalla idza balaghati taraqi wa qila man raqa. Pada saat nafas sampai di tenggorokan, pada saat itulah mereka yakin, wa dhanna annahu al-firaq, dia akan berpisah dengan dunia. Wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idin al-masaq. Betis kiri bertaut dengan betis kanan, merasakan sakitnya yang diderita dari sakaratul maut. Kemudian mata mengikuti perginya ruh, sehingga setiap kita lihat dari saudara-saudara kita yang mendahului kita, matanya adalah ke arah atas, mengikuti arah ruh keluar daripada jasadnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna fil mauti sakarat. Sungguhnya di dalam mati itu ada sakit. Untuk itu ikhwatul a'azzakumullah, kita harus persiapkan bekal untuk menuju kepada giliran kita, yaitu al-maut. Dan kemarin telah kita jelaskan, al-qismul awal adabun maqabla al-maut, adab sebelum mati. Yang pertama adalah al-iksaru min zikril maut, memperbanyak untuk mengingat mati. Man yujib? Pak Ahmad, apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang banyak mengingat kematian? Apa yang dia akan peroleh ketika dia banyak mengingat kematian? Pak Ahmad? Nah, yuragikul qalb, merembutkan hati. Apa lagi? Nah, bisa meringankan dari tipu daya dunia. Sebab lagi idhar wa yubaidu anil ma'asi, menjauhkan seorang dari maksiat. Kemudian bisa menenangkan ketika menghadapi cobaan dunia. Itu ada pertama. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, sebagaimana pohon yang tidak ada buahnya. Sehingga ketika seorang mendapatkan ilmu, langsung dia amalkan. Ketika dia disuruh bahwasanya adab pertama dari janais itu adalah banyak mengingat mati, maka apa? Dia akan mendapatkan hatinya menjadi lembut. Hatinya mudah diingatkan. Hatinya tidak keras, tidak kasar. Kemudian dia tidak tertipu dengan dunia. Kami sebutkan dunia ini adalah sebagaimana ilmu sabil yang sedang berjalan. Kemudian dia juga apa? Menjauhkan daripada kemaksiatan, karena dia tahu bahwasannya kalau dia bermaksiat dalam keadaan Allah akan memanggilnya, bisa menjadi apa? Su'ul khatimah. Kemudian juga orang yang banyak mengingat mati itu hidupnya tenang, ringan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disebutkan dari Rawahu Baihaqi, di sana dijelaskan bahwasannya aktsiru dzikra hadzil miladat, yakni al-maut, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaifi min al-'aysh illa ma syaa Allahu 'alaihi. Kalau seorang dalam keadaan dia sempit kemudian dia banyak mengingat kematian, Allah akan meluaskannya. Nah, kalau kita amalkan terbukti. Ya. Itu adab yang pertama yang kemarin kita belajar. Yang kedua adalah khurima fadlun nafs, yaitu larangan untuk membunuh diri, ay al-intihar, yaitu bunuh diri. Kemudian yang ketiga adalah tadkirul al-marid maradul maut biwasiyah, mengingatkan kepada yang sakit untuk dia meninggalkan wasiat. Kemudian yang telah kita pelajari juga adalah talqinul mayit la ilaha illallah, mengajari mayit dengan mentalqilnya, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan yang akan kita bahas di dalam malam ini, tadkirul mayit bi husnil dhon billah, mengingatkan kepada mayit untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullah taala, berkata pengarang kitab ini yang semoga Allah merahmatinya, fayan bagi liman hadara insanan fi siyakil maut ayyudzakkiruhu bi ihsanil dhani billahi taala, maka seyogyanya bagi orang-orang yang dia hadir ketika ada saudaranya dalam keadaan sakratul maut, hendaknya dia mengingatkan untuk dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang beriman akan mudah dituntun. Ya, karena dijelaskan apa? Alladzina qalu rabbunallahu mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu orang-orang yang dia mengajarkan la ilaha illallah dan istiqamah, dia akan diberikan apa? Diberikan bisikan oleh para malaikat, sehingga dia akan memiliki prasangka yang baik. Hartamu ada yang mengurusi, anakmu ada yang mengurusi, sawahmu, ladangmu, tahtamu, istrimu, semuanya ada yang mengurusi. Wa absiru bil jannah, kemudian dikabarkan kepada dia orang yang beriman ini jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Insyaallah. Maka dikatakan wa yudzakkiru lahu syai'an an sa'ati rahmatillahi wa maghfiratih, yaitu mengingatkan bagaimana luasnya daripada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, hatta yamuta wa huwa yusiru dhon billahi taala, kemudian sampai dia dicabut nyawanya dalam keadaan dia memperbagus prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ala ala dalika yakunu sababan fi rahmatillahi iyyahu. Dan ketika seorang berprasangka baik ketika mau meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala, saya adalah makhluknya di dunia hanya sebagai seorang musafir, di dunia hanya menjalankan amanah, maka saya akan kembali. Dia berprasangka baik. Nah, dan orang-orang yang seperti ini wafidin a'azakumullah, diharapkan akan menjadikan sebab padanya untuk dia dirahmati Allah, sehingga dia apa? Bisa mengucapkan talqin la ilaha illallah. Ya, karena dia apa? Berprasangka baik kepada Allah SWT. Makanya ini pentingnya seorang berzikir. Nah, berzikir itu melatih ya kalimat-kalimat thayyibah dimasukkan dalam hati. Berkata Ibnu Qayyim bahwasanya orang yang membiasakan dirinya mengucapkan atau masukkan ke dalam hatinya kalimat-kalimat yang baik, dia akan menjadi kebiasaan hatinya. Kemudian akan menjadi kebiasaan lisannya, kemudian akan menjadi kebiasaan perbuatannya. Insyaallah. Dan kita bisa lihat ya, bagaimana anak-anak kecil menghafal Al-Qur'an. Mereka anak-anak yang mungkin tidak bisa berpikir. Dia membiasakan dengan lisannya masuk ke dalam hatinya, dia baca juga gampang. Nah, dan ini melatih seseorang ketika di dalam masalah atau di dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, ketika dia menghadapi berbagai macam musibah, baik itu penyakit yang mengakibatkan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mati, maka dia tetap memilih jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan sakitnya, dia ridha dengan ketentuan Allah, dia berkhusnuzdan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Yang disebutkan ya, barang siapa yang akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Ini wafidun al-sallallahu. Kemudian kita akan bahas dari bagian kedua adalah al-qismu tsani adabu indal maut, yaitu adab ketika sudah mati. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah as-sabru inda sadmatil ula, sabar ketika dalam pukulan yang pertama. Maksudnya ketika terjadi kematian, pada saat itulah dia bersabar. Tidak, dia mengatakan sabar setelah menjadikan dirinya apa? Seorang yang berkeluh kesah, atau dia mengucapkan kata-kata yang kotor, atau dia menampar-nampar pipi, atau dia merobek-robek baju. Maka dijelaskan oleh saya di sini, fa'idha hadhar ahadun khurujar ruh aw khabar wafati azizi alih wajibun alaihi an yasbiru. Maka ketika seorang ini menemui salah seorang dari saudaranya, ruhnya telah keluar, atau dia mendapatkan khabar tentang wafatnya orang-orang yang terkasih atau yang terdekat darinya, wajib atasnya untuk sabar. Wa an yastasiba, kemudian mengharapkan bahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran ini. Karena dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru waradidu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah akan memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang bersabar. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu, dan bersiap sagalah di perbatasan negerimu, la'allakum tuflihun. Dan disebutkan wala nabluwanakum bisyai minal khawfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Orang-orang yang mau bersabar di sana disebutkan apa? Innallaha ma'as sabirin, Allah akan menolong orang-orang yang bersabar. Dan banyak lagi nas-nas tentang sabar, ada 90 tempat di dalam Al-Qur'an dari nas-nas sabar. Umar bin Khattab mengatakan apa? Wajadna khaira 'ishrina bisabri, kami menggapai kejayaan dengan bersabar. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya innas sabru fil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, sabaran di dalam iman itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam jasad. La imana liman nasabarullah, tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak mau bersabar atasnya. Maka ketika seorang menghadapi berbagai macam ujian, baik itu tekanan hidup, baik dia dalam keadaan sakit, bahkan dia mendapati seorang dari orang yang dia kasih meninggal, hendaknya dia apa? Hendaknya dia bersabar. Ini wafidun al-sabullah, dan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat bagaimana Rasul menyebutkan tidaklah seorang muslim ditimpa musibah dari capek, lelah, kemudian sakit, stres. Rasul menjelaskan hatta saubatu yusabu illa kafaru biha min fadaya. Tidaklah hanya duri yang menusuk celek, Allah akan mengeluarkan kejelekannya. Masya Allah. Kita menjadi seorang mukmin ketika bekerja capek, kemudian kita sabar, dapatkan pahala. Kita duduk seperti ini pegel, kemudian sabar, dapatkan pahala. Ya, Masya Allah. Maka disebutkan ajabalil amri mukmin ina amrahu kullahu la khair wa laysa dalika li ahadin lil mukmin. Idza sabadu sarau sakara fa kana khairala wa idza sabadu sabara fa kana khairala. Urusan seorang mukmin itu ajaib waqidin azamullah. Ketika dia menghadapi kejelekan-kejelekan, dia bersabar, itu kebaikan baginya. Ketika dia menghadapi atau mendapatkan anugerah kebaikan-kebaikan, dia bersabar, semuanya menjadi kebaikan. Ini mufidina asalullah. Tapi sekali lagi siapa? Orang-orang yang paham dengan ilmu, orang-orang yang paham dengan ilmu, dan orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmunya. Maka hendaknya wahfidina asalullah, ilmu sedikit tapi mantap lebih baik diamalkan daripada ilmu banyak tidak ada diamalkan. Sedikit mantap lebih baik diamalkan daripada ilmu banyak tidak ada yang diamalkan. Antum belajar menyelesaikan kitab tipis usul salasah, insyaallah diamalkan lebih baik daripada baca majalah sana majalah sini. Ya, ada majalahnya 7. Nah, itu pun dia masih bingung. Lebih baik usul salasah diselesaikan, kitab tauhid diselesaikan, ya, kitab adat diselesaikan, terus seperti itu. Itu akan lebih kokoh kepada diri kita, yaqidina azakumullah, daripada banyak ilmu tidak diamal. Karena diantaranya menjaga ilmu al-hif, ya, menjaga itu adalah diantaranya bil amal. Ketika seorang yang menjaga ilmu itu adalah dengan amal, di samping dengan tulisan dan lain sebagainya. Tapi yang paling dominan jelaskan apa? Bil amal. Nah, maka ketika seorang dia mendapatkan orang yang meninggal, kemudian juga orang terkasihnya meninggal, hendaknya dia bersabar kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastarji'a inda sadmatil ula. Yastarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mengucapkan apa? Nah, bahasanya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Maka ucapan ini bukan sekedar ucapan, tapi benar-benar seorang mantap dari hatinya, kemudian dia amalkan untuk tidak dia berkeluh kesah, tidak dia berteriak-teriak, tidak dia membanting pintu, membanting sesuatu. Nah, yang ini kadang-kadang masih kita semua jalankan bagian dari kekesalan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas sabru, sungguhnya sabar itu adalah inda sadmatil ula, ketika pukulan pertama. Ya. Falan wa wala ziyah wala taqal duyuh wala lazmal khudud wala hamsa wujuh wala dufna wajhi biqatranin. Dia tidak meratap, dia tidak berteriak, dia tidak yaitu memukul-mukul pipi, atau dia tidak merobek-robek baju, atau dia mencakar-nakar wajah. Dia orang yang seperti ini juga tidak melumasi wajahnya dengan kotron hitam, yaitu semacam cairan buat mewarnai. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau mereka lagi tidak puas apa mengekspresikan dengan mewarnai muka, ya, dan lain sebagainya. Wala ghayra dhalik min suwari tasyid ala qadri. Dan selain daripada itu, dari bentuk-bentuk ketidakpuasan, kemarahan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa adamu sabri ala musibah, dan bentuk meninggalkan sabar ketika dia menghadapi musibah. Wa min ajabin, dan yang sangat menakjubkan diantaranya adalah ana ba'dun nasi idza balaghahu khabar al musibah qadarat minhu af'al jahiliyah. Sebagian manusia ada mereka ketika dia mendapatkan musibah atau mendapatkan kabar tentang musibah dari saudaranya, baik itu meninggal dan lain sebagainya, dia mengerjakan pekerjaan perilaku jahiliyah, minal jazani, yaitu berkeluh kesah, wasakil juyub, yaitu merobek-robek baju, waladmil khudud, memparnambar pipi, khamsu wujuh, yaitu mencakar-cakar daripada kepala maupun wajah. Dia mengatakan yaqulu alhamdulillah, yang mengatakan alhamdulillah sabiruna ala qadari, kami bersabar atas ketentuan ini. Tapi mencakar dulu, mencela dulu, merobek pakaian dulu, membanding pintu dulu, dia baru mengucapkan apa? Sudah lama alhamdulillah kami bersabar atas ketentuan ini. Allahumma alhamna sabra, ya Allah ilhamkan kepada kami kesabaran. Allahumma urzuqna thawaba sabirin, ya Allah berilah kami rezeki sebagaimana pahalanya orang-orang yang bersabar, dan yang lain demikian. Jadi doanya itu di belakang, ya. Ucapan alhamdulillah saya bisa bersabar di belakang. Tapi yang benar apa ya khidin azamullah, bahwasanya innama sabru inda sadmatil ula, sungguhnya kesabaran itu adalah ketika pukulan pertama, ya, pada saat kejadian. Ini yang harus dipahami, ini aja. Maka dikatakan fahala kana dalika inda sadmatil ula, apakah yang demikian itu disebut sebagai sabar di atas pukulan yang pertama? Wallahu musta'an. Maka Allah adalah tempat untuk minta pertolongan. Ya, sehingga sabar yang benar itu wahbidina azzaqullah, ketika mendapatkan seorang musibah, penyakit, rintangan maupun gangguan hidup, dia. Ini qadarullah mas'al fa'al. Ya. Jelaskan apa? Ikris alamanya fawas ta'in bilah waladah. Wa in asobagar sayun falatakula law. Ini fa'al tu kada wa kada. Fakul. Tapi katakan apa? Qadarullah mas'al fa'al. Wa inna law tahtaku amana syaitan. Jadi ketika seorang mendapatkan musibah, pada saat itu dia harus bersabar, bukan nanti, ya. Dan ini yang banyak enggak diketahui dari pada antar ketika menghadapi musibah. Untuk itu wafidina azamullah, ya, dijelaskan bahwasannya tidak berkeluh kesah, tidak mencakar ataupun tidak merobek ataupun tidak berkata-kata kotor ataupun tidak membanting, ini bagian daripada rukunnya. Karena makna asabru apa? Secara bahasa adalah al-habs, menahan. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan apa? Bahwasanya ketika seorang ini tidak bisa bersabar, kemudian dia berkeluh kesah, bahkan kalau dia sampai merobek-robek bajunya atau kalau dia membanting sesuatu, ya, maka dikatakan apa? Dikatakan dari hadis Ibnu Mas'ud, laisa mina man darabal hudud wa saqal juyub wa da'a bidakwah jahiliyah, bukan termasuk kelompok kami orang-orang yang dia memukul-mukul pipi, atau dia seorang yang merobek-robek baju, atau dia berteriak-teriak sebagaimana dari teriakan kaum jahiliyah. Nah, ini yang harus kita pahami bidin al-zakumah. Jadi bisa dipahami ya, sabaran itu adalah ketika awal dia mendapatkan musibah. Yang kedua, setelah kematian seseorang, apa yang harus kita kerjakan lagi? Tuhmidu ain al-mayit, yaitu menutup kedua mata dari mayit. Wadzalika ba'da khurujir ruh min al-jasad. Yang demikian itu adalah setelah ruh itu keluar dari jasad. Maka sungguhnya yang demikian itu ditekankan untuk seseorang yang hadir di si mayit, supaya dia menutup matanya mayit. Fa inna Nabi SAW qad amara bidzalika, karena Rasulullah SAW sesungguhnya telah memerintahkan yang demikian itu. Wa arsyada ilaih, dan berikan petunjuk kepadanya. Fa qala, Rasulullah SAW menyebutkan, idza adartum mautakum fahmidu al-basar, atau ketika kalian ini menghadiri orang yang dalam keadaan mati, maka tutuplah matanya. Fa innal basara yatba'ul ruha, karena mata itu mengikuti keluarnya mayit. Kemana keluarnya? Aruk ke atas. Ada yang pernah mendampingi meninggal Pak Tamrin? Pernah? Pernah. Nah, fidan azabullah. Kemudian ada berikutnya, ala yaqulu innal mayyita ila tayr, tidak mengatakan di sisi mayit melainkan yang baik-baik. Jadi setelah mati seseorang itu dia harus sabar. Kemudian kalau dia di sisinya menutup matanya. Kemudian dia tidak boleh mengatakan melainkan yang baik-baik. Perkataan yang dilarang itu misalnya, wahai bapakku, wahai anakku, kalau enggak engkau, aku piye, saya gimana? Wahai ustadku, kalau enggak engkau, aku piye. Nah, itu bagian daripada bentuk yang dilarang. Fala yajuz liman hadaral mayyita wal syahid al-ihtadar. Tidak boleh ketika seorang ini menghadiri mayit atau dia menyaksikan ketika sakratul mayit au tajhis atau di dalam persiapan ketika mau mengkubur au dafn atau ketika dia mengkuburnya ayang dubal mayit, yaitu dia meratap, yang bernama meratap, tidak boleh. Au yad'u ala nafsihi wa ahlihi bil waili wal subur, atau dia menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan anak-anaknya ataupun ahlinya dengan kejelekan dan kecelakaan. Binasa saya, celaka saya, orang tua saya, anak saya, seperti itu. Itu dilarang. Au bi kharabi diyari wa nahwi dzalik, atau mendoakan tentang kecelakaan daripada negeri karena mungkin ditinggal rajanya, pimpinannya atau yang semikian dari itu. Bal yaqula illa khairan, akan tapi yang harus dia katakan adalah kebaikan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasul sallam bersabda, idza hadartum al-mayyita wa qulu khairan. Jika kalian menghadiri dan menyaksikan mayit, maka katakanlah kebaikan. Fa innal malaikata yu'aminu ala ma taqulun, karena malaikat itu mengamini apa yang diucapkan. Insyaallah ya. Ini mafidina azakumullah. Di sini jelaskan misalnya ucapan ya wailana bi mautika ya fulan, celakalah kami dengan matinya engkau wahai syekh, wahai yang lain. Ya, itu dilarang. Atau man lana ba'daka ya fulan, siapa lagi setelah engkau pelindungku, itu juga tidak boleh. Wa nahmi dzalik min alfadil jahiliyah allati la tadusu bihallin, dan yang demikian dari itu, dari contoh-contoh lafaz-lafaz jahiliyah, bagaimanapun bentuk lafaznya yang itu adalah menyeru kepada kejelekan. Nah, satu lagi. Ada Rabi' yang keempat adalah jawazul bukai min ghairi niyahah. Bolehnya sedih, dan sedih ini yang termasuk bukan daripada niyahah, yaitu ratapan. Ai bidam'il 'ain faqat. Yaitu boleh ketika mayit ini meninggal, kemudian dia yang dibolehkan apa? Bersedih. Tapi hanya apa yang disebutkan? Bidamil ain faqat, yaitu menetesnya air mata, itu saja. Min ghairi ronati wa sauti, tidak boleh seorang ini berteriak-teriak atau menjerit. Wa dalika ba'da khurujir ruh, yang demikian itu setelah seorang mati. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fadat aynahu ala walidi ibnadi. Rasulullah sallam pernah dia menangis atas cucunya yang meninggal. Beliau mengatakan, hadihi rahmatu ja'alallahu fi qulubi ibadi, inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan di hati-hati hambanya. Fa inna ma yarhamullah min ibadihi ar-ruhama, karena sungguhnya mereka yang mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, maka dia akan menjadi hamba-hamba yang penyayang. Jadi ketika seorang dia bersedih, ini adalah tanda bahwasanya seorang ini apa? Memiliki kasih sayang. yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Pernah ada bapak ya, laki-laki yang ketika mungkin ada saudaranya meninggal, enggak bisa dia mengerjakan salat karena saking gagahnya. Ada yang anaknya, mungkin anak tirinya dan lain sebagainya, atau anak kandungnya, tapi dia tidak pernah mengurusi semenjak kecil atau sudah dewasa. Ada juga yang dia tidak bisa meneteskan air mata. Maka diantaranya orang-orang yang pengasih, yang penyayang itu adalah mudah menangis. Yang demikian itu adalah ketika di awalnya. Fa'aidun inna nabiya sallam qad baka ala walidihi Ibrahim hina rafa'a ilaihi wa huwa yajutu bi nafsihi. Yang demikian itu juga yang lainnya, Rasulullah SAW pernah sedih bahkan menangis atas anaknya yang meninggal yaitu Ibrahim. Ketika Ibrahim ditenteng, digendong di depannya dalam keadaan sekarat. Anak kecil ditenteng di depannya dalam keadaan sekarat. Nah, maka menangisnya Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW. Ya. Faja'alat aynahu Rasulullah SAW tadrifani wisna ala walidih. Rasulullah SAW yaitu terlihat daripada tetesan air matanya itu jatuh karena anaknya ini, melihat bagaimana beratnya anaknya ini. Juga kemarin telah kita jelaskan ala Sa'id ibn Ubadah, ya, ketika Rasulullah SAW menjenguk kepada Sa'id ibn Ubadah, melihat bagaimana kondisi Sa'id ibn Ubadah yang sangat berat, kemudian Rasulullah SAW meneteskan air mata. Maka ketika ini Rasulullah SAW menjelaskan bahasanya innal aina litadma', sungguhnya mata ini berlinang. Fa innal qalba liyahzun, sungguhnya hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan tidaklah kami mengatakan melainkan apa yang diridhai Rabb kami. Wa inna bi firaqihi ya Ibrahim, dan sungguhnya dikarenakan kami berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, insyaallah. Dan ini mungkin di antara kita yang memiliki anak-anak telah mendahului kita, insyaallah kalau dia anak-anak yang dididik dengan baik akan menjadi sitar minan nar, akan menjadi penghalang daripada api neraka. Maka beruntung yang anaknya banyak, tapi dididik dengan benar. Nah, ini maksudnya Allah. Ini kita lihat bagaimana kisah-kisah para salaf, ya, di antaranya misalnya siapa? Umar bin Abdul Aziz itu masih kecil itu suka menangis. Seumur-umuran santri-santri di sini. Menunjukkan apa? Bagaimana kasih sayangnya seorang itu. Ya. Sampai ibunya nanya, "Ya Umar, kenapa kamu menangis?" Apa jawabnya? Jawabnya, saya mengingat mati. Nah, sedangkan kita terkadang ya fitna Allah, ketika mendapatkan itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang kematian, ya, sudah setua ini jarang meneteskan air mata. Ya. Dan ini yang mungkin ya jarang sekali dimiliki oleh orang-orang mutakhirin. Untuk itu yakinna azamullah sebagai nasihat buat kita semua, untuk kita melembutkan hati-hati kita dengan mengingat banyak tentang kematian dan adab-adab tentang janaiz. Yang benar Allah Subhanahu wa taala, salat dari yang baik kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum.